Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Baik, man yaqra? Tafadhal. Yang mau setoran, matur. Nah, sampai wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Assalamualaikum Islam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi an-Najdi rahimahullahu ta'ala. Al-usul salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqlam rahimahullah. Yang keras suara. Iqlam rahimahullah. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula, al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabiyyi, wa ma'rifatu dinil islami bil adilla. As-saniya, al-amalu bih. As-salisa, al-amalu bih. Ar-rabi'ah, as-sabru ala al-adabi. Wa-dalilu qawluhu ta'ala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala safi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzala Allahu hujjatan 'ala qalbihi ila hadhihi suratan lakafatun. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali wa jalilu qawli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dhanbik fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amali. Iqlam rahimahullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhihi al-masail. Al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yakun wal amalu bihinna anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula fa ata'ahu daqalal jannata wa asahu daqalan nar wa dalilu qawlu ta'ala wa man asahu daqalan kama asahu daqalan wa man fa man asahu daqalan nar wa dalilu qawlu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan sahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والدليل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فضل مولاي. نعم قرر. Kalau saya berislam, kami jadi Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Yusuf bin Najdi rahimahullah ta'ala. Rasul Salata, Bismillahirrahmanirrahim. Islam rahimahullah wa nahi ijibu anayinat. Lalu ma'arba'im sayyala a'ula alimu wa huwa ma'arifatullah wa ma'arifatullah wa ma'arifatullah wa islam wa illah. Sania, al-amalubi, salita da'wati ilai, rabi'a asabru ala ka'adati, wa dalil qawlu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafii khusr. Illal ladziina aamanuu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa ash-shahru rahmatullahi wa barakaatuhu. Wa ma'azzara Allahu jami'a al-khalqi li hadhihi al-qudrati al-'azhim. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ta'abun. Ilmi qabla qawli wa amal. Wa dalil qawli ta'ala ta'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Wa ta'abun ilmi qabla qawli wa amal. Idzaa rahimahullahu anna yajibu 'alaina أنه يجب على كل مسلم ومسلمات تألم ثلاث هذه المسائل والأمر بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يكن حملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أتاه دخل الجنة ومن أتاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن من أطاع رسوله وحد الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Coba ulang lagi. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Iya. Asalita. Yakfi. Cukup. Ditahan dulu. Nah, challenge dulu. Baik, ya ikhwan. Barakallahu fikum. Pada permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah perkara yang wajib untuk dipelajari bagi seorang muslim dan juga muslimah, dan wajib bagi mereka untuk mengamalkannya, adalah bahwasannya annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepadanya. Tidak pula disekutukan kepada malaikat yang dekat dengan Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, yang Allah ciptakan dari cahaya, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridha ketika seorang beribadah kepada Allah, di sisi lain mereka pun juga beribadah kepada para malaikat ini tadi. Tidak juga kepada para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Maka janganlah kalian, ya, wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, janganlah kalian, ya, beribadah kepada selain Allah, ya, ketika atau bersamaan itu kalian beribadah kepada Allah. Ayat ini disebutkan wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah apa, Abu Hafidz? Tempat untuk sujud, artinya tempat yang dipakai untuk menunaikan sholat. Ya, ini masjid. Barakallahu fikum. Masjid juga tidak hanya terkhusus bangunan, ya, bangunan saja, akan tetapi juga tanah yang ada di muka bumi ini, baik yang terbangun ataupun yang tidak ada bangunannya, itu pun juga disebut masjid. Nah, bisa seorang bersujud di tempat itu. Mana yang kedua adalah apa? Nah, Pak Bambang, yang dimaksud masjid atau masjid di sini, karena namanya ahlu syirik, orang-orang atau para pelaku kesyirikan, mereka mencari celah untuk bisa selamat dari kesyirikannya. Mencari celah agar kesyirikan yang dia lakukan dilegalkan, diizinkan. Dia berdalil dengan bahwasanya di sini yang dilarang di masjid. Sedangkan saya berbuat atau meminta kepada selain Allah itu di luar masjid. Kenapa? Nah, man ya'rif falyarfa yadahu. Barakallahu fiik. Apa yang dimaksud masjid sini, Abu Tauhid? Tempat-tempat sujud, ya. Tadi sudah. Yang kedua apa? Nah, Una bila? Yang kedua adalah, ya, sab'atu a'dha as-sujud. Tujuh anggota sujud ini disebut juga masjid. Ya. Dimanapun dia melakukan kesyirikan, kapanpun, dalam keadaan apapun, dia termasuk kategori telah berbuat syirik. Dimanapun dia berada, walaupun di luar masjid, selama dia menggunakan anggota badannya untuk beribadah, ya, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk berbuat atau melegalkan perbuatan syirik ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, dan kita sedikit juga membahas terkait dengan al-wala wal-bara. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as-salisatu anna man ata'a ar-rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahadallah, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu, tidak boleh baginya untuk berloyalitas, berkasih sayang, man hadallaha wa rasulahu, dengan seorang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, walaupun seorang tadi adalah karib kerabatnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, wa hadhihi al-mas'alatu min a'dhami qawa'ididdin. Permasalahan yang ketiga ini merupakan permasalahan atau termasuk kaidah-kaidah yang agung dalam agama ini. Kenapa? Mengandung kaidah al-wala wal-bara. Al-wala, sikap loyalitas, sikap kasih sayang. Al-bara, sikap berlepas diri. Siapa yang berhak dan harus kita berkasih sayang kepadanya, dan siapa yang tidak berhak untuk kita berkasih sayang kepada mereka, bahkan kita harus berlepas diri dari mereka. Penting. Kenapa? Untuk memurnikan agama ini, agar bersih agama ini, murni, tidak tercampur antara hak dan kebatilan. Fal wala'u al-hubbu fillahi wal munasaratu fihi. Al-wala' adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Wal munasaratu fihi, dan saling tolong menolong karena Allah. Al-bara' al-bughdu fillah, membenci karena Allah. Wal mu'adatu fihi, dan bermusuhan karena Allah. Di sini kita mengetahui bahwa di antara kaidah Islam yang paling agung, seorang bercinta kasih, berkasih sayang dalam bingkai apa? Agama Allah, atau dalam bingkai Islam, dan bermusuhan pun dalam bingkai Islam. Ada syariat siapa yang pantas untuk kita musuhi. Barakallahu fikum. Sehingga mereka yang mendengung-dengungkan adanya penyatuan, ya, yang penting kita bersatu, jangan, barakallahu fikum, bermusuhan dan yang lainnya, kemudian yang pada akhirnya berkonsekuensi untuk merangkul, ya, segala kelompok yang ada, baik itu mereka yang berloyalitas kepada agama Allah, atau mereka yang memusuhi agama Allah, atau memusuhi syariat Allah. Bahkan di antara mereka, kelompok-kelompok tadi, ada yang mencela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam tidak demikian. Mereka harus ada al-wala wal-bara. Barakallahu fikum. Qala Syekh Al-Musannif rahimahullah fi ba'di rasailihi, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada sebagian risalahnya, beliau menyatakan asluddin wa qa'idatuhu amrani. Pokok agama ini dan kaidah ada dua perkara. Yang pertama, al-amru bi'ibadatillahi wahdah, memerintahkan agar beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa tahridu ala dzalik, dan berupaya kokoh berpegang teguh dengannya. Wal mu'alatu fihi, dan berloyalitas karenanya. Wa takfiru man tarakahu, dan mengkufuri atau mengkafirkan seorang yang meninggalkannya. Ini yang pertama, berloyalitas dengan orang-orang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bercinta kasih dengan mereka, saling bahu-membahu, tolong-menolong, bekerja sama. Perkara yang kedua, an-nahyu anisyirki fi ibadatillahi, mencegah dari kesyirikan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Dan bersikap keras dengan hal tersebut. Wal mu'adatu fihi, dan memusuhi karenanya. Wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukannya, melakukan kesyirikan. Ya. Harus. Ini pokok dalam agama. Ketika seorang enggan untuk mengkafirkan para pelaku kesyirikan, kaum musyrikin, maka disitulah akan muncul kerancuan dalam permasalahan akidah. Akhirnya umat akan tertipu dengan amalan-amalan kaum musyrikin, mereka-mereka yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, dia anggap sebagai ini adalah bentuk tauhid, bentuk ibadah, sehingga tidak ada apa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Barakallahu fikum. Maka ini bukan dakwah yang diajarkan atau yang dituntunkan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mereka tegas dalam permasalahan ini. Ya. Berupaya agar mengembalikan umat ini untuk bertauhid kepada Allah dan mencegah dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Begitulah thariqahnya dakwatu ilallah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, maka tidak diperbolehkan seorang berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya. Disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri terkait dengan al-muwala, beliau menyatakan hiyal mahabba wan nusra fillah wa hiyal muwad mawada. Li'anna al-hubbu fillah wal-bughdhu fillahi min tamamil iman. Bahwasannya al-muwalah adalah berkasih sayang, mencinta dan menolong karena Allah, ya, dikarenakan cinta karena Allah dan benci karena Allah merupakan kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, man ahabba billahi wa abghadha fillahi wa a'tha lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan pemberiannya karena Allah, maka sempurna keimanannya. Dalam As-Sahihain Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga jenis orang, ya, barang siapa yang berperangai dengannya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Menunjukkan bahwa keimanan itu memiliki rasa. Ya. Siapa mereka? Ayyakuna lil ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya, nah, lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya dia lebih cinta dibanding yang selain keduanya. Apa itu yang selain keduanya? Orang tuanya, anaknya, istrinya, atau yang lain dari manusia ini, makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang dirinya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan kalian sampai aku ini lebih dia cinta dibandingkan ayahnya, dibandingkan anaknya, dan dibandingkan seluruh manusia. Ya. Dalam artian apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui sang rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebuah perkara tertentu, jangan sampai ya perintah ini ditolak, tidak dilakukan, tidak dikerjakan lantaran karena saya enggak boleh sama istri saya. Saya enggak boleh sama kerabat saya, mohon maaf karena saya masih punya orang tua. Padahal itu adalah perkara yang wajib bagi dia untuk dia lakukan. Maka upaya dia yang seperti itu, sikap dia, itu menunjukkan tidak sempurnanya iman dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena dia lebih cinta kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika dia cinta kepada seorang, tidaklah dia cinta kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cinta kepada si fulan. Kenapa dia cinta kepada si fulan? Karena si fulan itu adalah seorang muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia miskin, aku cinta sama dia. Kenapa engkau benci si Alan? Ya, karena dia adalah musuh Allah. Ya. Demikian. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufr ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyudzafa finnar. Yang ketiga, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufurannya. Kembali kepada agama kafirnya. Tidak suka dia setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia, ya, dari kekufuran itu. Sebagaimana dia tidak suka untuk Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Artinya dia tidak bermudah-mudahan untuk apa? Masuk agama selain agama Islam. Gak suka dia, benci. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini juga sebagai dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajibnya al-muwalatu fillah. Ya. Mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh berdalil dengan ayat di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidaklah engkau wahai Muhammad mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka saling mencinta dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, anak laki-laki mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau mereka adalah istri-istri mereka. Ula'ika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah tetapkan di hati-hati mereka itu keimanan. Wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan mereka dengan ruh darinya, dengan pertolongan darinya. Ruh yang maksud di sini munasarah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka Allah akan masukkan ke dalam jannah, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya golongan Allah itulah mereka yang beruntung. Ikhwanuddin, azzani Allah wa iyyakum. Dalam permasalahan al-wala wal bara kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, baik itu orang-orang kafir, ya, ini ada pembahasannya, dibimbing oleh para ulama. Barakallahu fikum. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, pembagian orang-orang kafir dibagi oleh para ulama menjadi empat, ya. Kafir dhimmi, kafir musta'min, kafir mu'ahad, dan kafir harbi. Tidak semua orang kafir itu boleh untuk diperangi. Ya. Di antara empat golongan ini yang boleh diperangi adalah kafir harbi, yaitu mereka yang memang sengaja menyerang kaum muslimin, bertempur, berperang dengan kaum muslimin. Adapun yang tiga ini tidak boleh untuk diperangi. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam permasalahan ya al-wala wal bara ini, beliau menyatakan wa dallatil ayatu aidan ala anna mahabbatal kafir tatanafa ma'al iman billahi wal yaumil akhir. Dan ayat ini juga di dalamnya menunjukkan bahwa mencintai orang-orang kafir, ya, minal yahud wal nasara wal musyrikin, orang-orang kafir, menafikan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Imma ma'a aslihi au ma'a kamalihi. Bisa jadi menafikan, meniadakan keimanan secara total, ya, atau kesempurnaannya. Tidak total, dia masih muslim, tapi belum, tidak sempurna keimanannya. Baik tuh ya, Pak. Lakinna in kanat mahabbatuhum ma'aha ta'yidun li madhhabihim wa kufrihim fa hadha khurujun 'anil Islam. Akan tetapi jika kecintaan kepada orang-orang kafir itu ya, disertai dengan apa? Pembelaan yang kuat terhadap pemikiran-pemikiran mereka dan kekufuran-kekufuran mereka, maka yang demikian khurujun 'anil Islam, maka yang demikian dihukumi keluar dari bingkai keislaman. Paham? Ada orang kafir ya, mengeluarkan statement isinya memojokkan, menyudutkan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian didukung ya, dikuatkan dan dikokohkan, dibela mati-matian, muslim dia tapi dibela mati-matian, ini yang salah orang Islam, ini begini begini, padahal ya pernyataan-pernyataan kufur itu. Maka yang demikian ini tadi khurujun 'anil Islam. Amma in kana mujarradun mahabba min ghairi munasarati lahum fa hadha yu'tabaru munqisan lil iman wa fisqan wa mut'ifan lil iman. Adapun jika hanya sebatas cinta tanpa adanya tolong menolong dengan mereka, ngefans ya, tanpa adanya apa sikap untuk saling bekerja sama, maka yang demikian mengurangi keimanan ya, dihukumi sebagai seorang yang fasik dan lemah imannya, tidak sampai dihukumi kafir. Hati-hati, Ahlus Sunnah tidak mudah mengkafirkan orang ya, tidak mudah mengkafirkan orang ilmiah. Barakallahu fiik. Qila, disebutkan dalil dalam surat Al-Mujadilah tadi yang kita baca. Ayat ini turun kepada salah seorang sahabat, menjelaskan tentang salah seorang sahabat yang ketika itu sahabat ini dalam satu pertempuran. Ya. Dalam satu pertempuran diintai oleh seorang musyrik. Diintai oleh seorang musyrik. Dan diikuti terus kemana dia pergi. Ya. Si musyrik ini memang benar-benar ingin membunuh salah seorang sahabat tadi. Tapi sahabat tersebut menghindar. Ya. Menghindar. Kenapa? Karena musyrik yang mengejar dia adalah ayahnya. Barakallahu fikum. Maka ketika itu dikarenakan keyakinan dan kekokohan mereka terhadap akidah, rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan kepada agama Allah, dan sikap membenci kepada kekufuran dan para pelakunya, akhirnya si anak dan si bapak, si anak yang mukmin, si bapak yang musyrik ini bertemu dalam satu pertempuran tadi, bertempur, ya, duel, bapak dengan anak ini, dan si anak berhasil, ya, menebas si bapak sehingga bapak mati dalam keadaan mati, ya, dalam kondisi kafir. Barakallahu fikum. Lalu turunlah ayat ini. Sahabat itulah yang dikenal dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, sehingga turun ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan engkau dapati, wahai Muhammad, satu kaum yang cinta, tam, beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang kepada orang-orang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, walaupun itu ayah mereka. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Fahadihil mas'alah, sebelumnya kita jelaskan ayatnya tadi, wa ayyadahum biruhim min, agar kita tidak salah dalam menafsirkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan dengan ruh darinya barakallahu fikum Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menafsirkan ruh di sini adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ta'yidun wa nusrati wa hifz, pengkokohan, pertolongan dan penjagaan. Barakallahu fikum. Dalam permasalahan terkait dengan bi'adawatil kuffar sekarang, terkait dengan bagaimana memusuhi orang-orang kafir dan tidak berloyalitas dengan mereka, dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wa hiya la taqtadi annana tuqati'il kuffar fil umuri wal manafid dunyawiyah. Hal ini tidak kemudian berkonsekuensi bahwa kita memutus hubungan dengan orang-orang kafir dalam masalah-masalah dan kemanfaatan dunia. Paham ya? Bal yustasna min zalika umur. Bahkan dikecualikan yang demikian itu beberapa perkara. Nah, yang pertama, bagaimana sih konsekuensi kita memusuhi mereka, tidak berloyalitas dengan mereka, dengan sikap yang seperti ini, apa barakallahu fikum, sikap yang wajib untuk kita barakallahu fik, kita perbuat di hadapan mereka, kita perlakukan mereka. Karena di sini ada yang ekstrim, ya, ekstrim membenci orang-orang kafir sampai pada taraf memboikot segala sesuatu yang terkait dengan orang kafir, ya, memboikot barang-barangnya, nggak mau pokoknya kalau bikinan orang kafir nggak mau dia, baik itu pakaian, ya, pakaian maksudnya pakaian ini yang jahit ini orang Vietnam ini. Ya. HP. Ya. Ini apa mereknya ini? Sony. Sony muslim apa kafir? Hah? Hah? Sony, Sunni. Sony kafir, kan? Kalau Sunni, Sunni. Hah? Ahlu Sunnah. Nah, diboikot, ya. Sehingga muncul di pamflet-pamflet boikot produk Yahudi. Barakallahu fiikum. Apakah demikian? Ya. Bimbingan Islam dijelaskan di sini oleh Syekh Fauzan. Annahu ma'a ba'dina lahum wa adawatina lahum. Yajibu an nad'uhum ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan kebencian kita kepada mereka dan permusuhan kita kepada mereka, wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka di jalan Allah. Ya. Dan wajib bagi kita untuk menyatakan mereka adalah musuh-musuh Allah. Wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka, tapi dakwah kita kepada mereka jangan masuk gereja. Ya. Tak benar. Rasulullah tidak pernah demikian. Barakallahu fiik. Fa illam yastajibu fa inna nuqatiluhum al-qudrah. Kalau mereka tidak mau didakwahi untuk masuk ke dalam Islam, maka kita perangi mereka jika ada kemampuan. Syaratnya jika mampu. Nah, fa imma ayadkhulu fil Islam wa imma ayabdulu al-jizyah in kanu minal yahud wan nasara awil majus wa hum saghirun. Ya. Apakah dia nanti masuk ke dalam Islam atau kalau enggak mau apa? Mengambil upeti dari mereka jika mereka itu dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dalam keadaan mereka tunduk di hadapan kaum muslim. Nah. Wa yaqba'una li hukmil Islam, tunduk patuh dengan hukum Islam yang diterapkan di negeri muslim. Wa yatrukun ala ma hum alaihi, dan meninggalkan perkara-perkara yang kita larang dari mereka untuk melakukannya. Lakin bisyarat, akan tetapi ya, mereka boleh selamat. Barakallahu fiikum, dikawal Yahudi, Nasara dan Majusi. Dengan syarat dia membayar upeti itu tadi yang ditetapkan oleh pemerintah muslim dan tunduk dengan hukum Islam. Nah, amma in kanu ghairu kitabiyyin wa ghairu majus fa fi akhdil jizya minhum khilaf bainal ulama. Akan tetapi jika selain ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan juga Majusi, maka dalam untuk mengambil jizya upeti ini di antara para ulama ada khilaf, perbedaan. Ya. Menunjukkan selain Yahud, Nasara dan Majus, ya, tidak ada apa? Apa? Tidak ada izin untuk tinggal di negeri muslim, diperangi mereka. Bersama dengan apa? Kemampuan. Misalnya siapa? Ateis. Ya. Wasaniin, penyembah-penyembah berhala. Barakallahu fiikum. Yang kedua, la mani'a min muhadanatil kuffar indal haja, tidak terlarang dari muhadana. Muhadana itu gencatan senjata untuk tidak saling menyerang jika memang dibutuhkan. Ini terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, la mani'a min mukafa'atihim 'alal ihsan idza ahsanul lil muslimin. Juga tidak dilarang bagi seorang muslim untuk memperlakukan mereka dengan baik jika mereka pun juga berbuat baik bagi kaum muslim. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. tidak terlarang bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk bersikap kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, orang-orang yang tidak memerangi kalian walaupun itu orang kafir. Ya. Dan juga tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Bersikap adil, enggak kemudian karena ini orang kafir kemudian satunya muslim, muslim bersalah, kafir benar, kemudian kita hukum orang kafir ini. Tidak boleh. Islam agama yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah. Yang keempat, seorang anak yang kafir, seorang ayah yang kafir atau orang tua yang kafir wajib bagi anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Lakinnahu la yuti'uhu fil kufr. Akan tetapi tidak menaati mereka dalam kekufuran. Nah. Jadi kalau punya orang tua masih kafir, ya, kita sebagai anak tetap wajib berbuat baik kepada dia. Misalnya, "Nak, tolong itu ambilkan motor ya, di garasi sana." Enggak. Duh, ambilkan. Enggak, bapak masih kafir. Nah, enggak boleh ya gitu. Ya. Barakallahu fikum. Selama dia tidak memerintahkan kepada kekufuran, maka dia boleh menaati. Tapi kalau nak, coba ya, kamu coba gantikan bapak. Bapaknya pendeta misalnya. Kamu gantikan sana ya. Tausiah. Enggak boleh. Ya. Karena itu terkait dengan permasalahan din. Wallahu a'lam bishawab, kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillah taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.